EKB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Kau tidak perlu melanjutkan dustamu. Angkat batu itu. Atau kau sekarang harus menjadi gajah. Dan aku akan menangkapmu. Kita jadikan Taman Sari ini hutan pemburuan. Bukankah sangat menarik? Tapi pangeran, batu sebesar anak kerbau itu sangatlah berat. Mana mungkin dia sanggup mengangkatnya? Iya, saya memang tidak sanggup mengangkatnya. Karena itu, jadilah gajah hutan yang liar. Dan aku akan menangkapnya. Tidak, saya tidak mau bermain-main seperti itu, pangeran. Kau menolak perintahku. Saya tidak mau. Lakukan. Atau aku akan memukulmu, Kakang Kayan. Silakan. Saya tetap tidak akan melakukannya, pangeran. Kurang ajar. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Irong pilak-lak Awang greges-ges Rokok mah Irong mampet-pet Rokok dek Sirai mumet-met Rokok mah Biasane, nek ngombe obat flu gregese ilang, tapi pileke tetep ngocor. Erong buntet. Sing bener, ngombe prokol kanggo pilek, irung buntet, cepet plong. Masuk angin, sirah mumet, cepet waras. Mangkane, prokol diarani obat flu andalan. Sirah mumet, awak reges, mesti waras, prokol. Iku lho, sing bungkuse ungu, ana gambare sirah menga-mengo. Kanggo arek cilik, sirup prokol. Kanggo dewasa, tablet prokol. Prokol, hilangkan gejala flu, produksi Kalbe Pharma. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-36 dengan judul Pusaka Sima. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Jimmy Mumu, musik oleh Hari Sabar, dengan sutradara Thomas Age. Di seri yang kedua ini menampilkan Rio Sempana sebagai Kayan Manggala, Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Norman sebagai Aditya, Billy Burhan sebagai Raden Sanjaya, Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwakuna, Dona sebagai Nyeriwut, Eri sebagai Cucur Paksi, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Anda sedang mendengarkan Rafanda Channel. Pada kisah yang lalu diceritakan, Kayan Manggala yang dikenalkan dengan Baginda Sanjaya bertemu dan berkenalan juga dengan Aditya, putra dari Baginda Sanjaya. Seorang bocah laki-laki berusia 10 tahun, akan tetapi nakalnya bukan main. Kenalkan, namaku Kayan Manggala. Aku sudah tahu. Tadi ayahmu sudah memperkenalkannya. Aditya, bersikaplah baik-baik. Kayan Manggala akan menjadi temanmu selama ayahanda tidak berada di istana. Ah, bagus sekali jika begitu. Mari, kita main bersama. Ikut aku, Kakang Kayan. Temanilah Pangeran Aditya, Kayan. Baik, Bu. Saya permisi, tuanku. Pergilah. Putraku agak sedikit nakal. Temanilah dan jaga dia baik-baik. Akan hamba lakukan, tuanku. Hoi! Ayo, Kakang Kayan! Ya, aku datang! Mudah-mudahan Kayan akan dapat mengajarkan banyak hal pada putraku yang nakal dan manja. Ya, tetapi Kayan masih tetap seorang bocah, tuanku. Ya, tetapi dia adalah anak yang baik. Aku menyukainya, Wulan. Kelak dia pasti akan tumbuh menjadi seorang pendekar yang hebat. Mudah-mudahan, tuanku. Ayo! Di sini terlalu dekat dengan ayahanda. Telinganya akan mendengar apa-apa yang kita kerjakan. Kita langsung ke Taman Sari saja. Di belakang sana. Ayo! Cepatlah, kita lari saja. Kayan tidak dapat berbuat lain selain mengikuti perintah anak yang manja itu. Lari mengejarnya melalui serambi panjang yang merupakan pondokan para pengawal dalam. Dan kemudian, di hadapan bilik pemujaan, ia berteriak memanggil Dayang pengasuhnya. Ayo! Lari, Kakang Kayan! Bibi Jala! Ayo temani aku main di Taman Sari. Cepat susul aku. Mendengar perintah tuannya, Dayang muda yang duduk bersama teman-temannya yang lain berdiri dan kemudian lari mengejar junjungannya, berlari di samping Kayan Manggala. Agaknya aku akan mendapat kesulitan menghadapi anak seperti ini. Nah, inilah Taman Sari Keraton Mataram. Bagaimana menurutmu? Indah bukan? Iya, indah pangeran. Saya suka sekali taman ini. Bohong. Engkau pasti berdusta. Taman ini jelek sekali. Membosankan. Aku tidak menyukai taman ini. Setelah aku mengenal hutan di luar istana. Apakah kau sudah mengenal hutan? Saya dilahirkan di tengah-tengah hutan. Juga dibesarkan di tengah-tengah hutan, pangeran. Engkau dilahirkan di tengah hutan. Apakah engkau percaya, Bibi Jala? Jawab! Aku bertanya! Percaya, pangeran. Percaya. Tidak. Aku tidak percaya. Dan kau juga tidak boleh percaya. Yang lahir di tengah hutan dan besar di tengah-tengah hutan adalah binatang dan hewan-hewan. Kau harus tidak percaya, Bibi Jala. Hamba tidak percaya. Nah, bagus jika begitu. Sekarang, engkau, Kayan, bagaimana? Aku tidak percaya dan juga Bibi Jala tidak percaya. Baru berkenalan, sudah membohongi kami. Engkau harus menerima hukuman. Tetapi, saya... Bibi Jala, temui penjaga Taman Sari ini. Katakan padanya, aku sedang bermain. Jangan biarkan ada seorang pun masuk kemari. Cepat beritahu. Ya, pangeran. Gila benar sikap anak setan ini. Apa yang akan dilakukannya dengan diriku? Kau menyesal telah membohongi aku. Saya tidak membohongi pangeran. Saya berkata benar. Aku tidak percaya. Yang tinggal di tengah hutan adalah hewan. Jika engkau tinggal di sana, engkau tentu berani menghadapi hewan-hewan buas. Seperti harimau, ular, dan gajah-gajah yang besar dan liar. Di padepokan, kami bahkan memelihara banyak binatang-binatang liar. Belasan ekor gajah ada di padepokan ibu saya. Bahkan, saya sering turut membantu jika paman-paman di padepokan ingin menangkap gajah. Engkau sudah semakin jauh menistai aku. Bagaimana Bidijala? Sudah, Pangeran. Mereka mengerti perintah Tuan. Bagus. Aku sekarang ingin buktinya bahwa kau mampu menangkap seekor gajah. Hanya membantu, Pangeran? Iya. Apapun namanya, kau sudah menangkap gajah. Sekarang, coba kau angkat batu besar itu. Tapi, Pangeran... Kau harus dapat mengangkatnya. Karena kau sudah mampu menangkap seekor gajah. Menangkap gajah tidak seharusnya mengendalikan kekuatan, Pangeran. Tetapi... Kau tidak perlu melanjutkan dustamu. Angkat batu itu. Atau kau sekarang harus menjadi gajah. Dan aku akan menangkapmu. Kita jadikan Taman Sari ini hutan pemburuan. Bukankah sangat menarik? Tapi Pangeran, batu sebesar anak kerbau itu sangatlah berat. Mana mungkin dia sanggup mengangkatnya? Iya, saya memang tidak sanggup mengangkatnya. Karena itu, jadilah gajah hutan yang liar. Dan aku akan menangkapnya. Tidak, saya tidak mau bermain-main seperti itu, Pangeran. Kau menolak perintahku. Saya tidak mau. Lakukan. Atau aku akan memukulmu, Kakang Kayan. Silakan. Saya tetap tidak akan melakukannya, Pangeran. Kurang ajar. Rasakan ini. Loh. Tangannya kenapa, Bang, sampean, Bang? Kok rogarok terus, gatel-gatel ya? Itulah, Mbok. Segala obat sudah kucoba. Tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku, Bah. Benar, Kalpanax efektif menyembuhkan panu, kadas, kurap, dan gatal jamur. Kalpanax begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Produksi Kalbe Farma. Dari Pangeran Aditya yang cukup mantap, menumbuk pinggang, dada, bahkan wajah Kayan Manggala. Tetapi bocah berusia 13 tahun yang telah menyadari dengan siapa tengah berhadapan, membiarkan saja pukulan-pukulan Pangeran Aditya menghujani wajahnya. Akan tetapi... Kau sombong, Kakang Kayan. Rupanya kau mempunyai kepandaian yang tinggi. Akan kulihat apakah kau sanggup menahan tusukan ranting kayu ini. Jika badanmu tahan dengan tusukan ranting ini, kukira matamu tidak akan mungkin dapat menahannya. Jangan, Pangeran. Jangan. Matanya akan dapat menjadi buta. Pangeran pun akan kena marah dari ayahanda, tuanku. Kau akan mengadukannya? Tidak, Pangeran. Tapi baginda pasti akan mengetahui hal itu. Janganlah bertindak seperti itu. Ancaman halus yang dilontarkan oleh dayang muda itu membuatnya ragu. Untuk sesaat, ia tidak tahu harus berbuat apa. Melanjutkan sikapnya pada Kayan Manggala atau menghentikannya. Akan tetapi, tiba-tiba seorang prajurit bergegas masuk ke dalam Taman Sari. Tuan! Tuanku Pangeran! Ada apa kau masuk kemari, Pak Mendasir? Nyai Anting Wulan mencari putranya itu. Setan, mengganggu saja. Itu dia, Tuan Pangeran. Boleh aku masuk, Pangeran? Sedang main apakah kalian di sini? Mengapa sembunyi-sembunyi? Awas, jika kau mengadu Kakang Kayan. Silakan, Bibi Wulan. Kami sedang berlatih. Kakang Kayan akan memberikan petunjuk tentang olah kanuragan yang dikuasainya. Mau apa Bibi datang kemari? Besok kami akan meninggalkan Kayan, pergi untuk waktu yang cukup lama. Sedangkan Kayan sendiri baru saja kembali dari perjalanan jauhnya. Kami rindu sekali dengannya. Biarlah hari ini dia bersama-sama dengan kami dahulu. Besok Pangeran dapat bermain sepuas hati bersama dengan Kayan. Diri Ulan manja sekali. Seperti kanak-kanak saja. Kau bisa saja, Pangeran. Marilah, Kayan. Ayahmu dan juga aku ingin berbincang-bincang melepas kerinduan. Mari. Saya pergi dahulu, Pangeran. Aku akan membalas, melunaskan rencanaku besok sesudah ayahanda pergi meninggalkan istana. Awas kau, kakak Kayan. Apa yang sebenarnya terjadi denganmu di Taman Sari? Tidak apa-apa, Bu. Tidak ada apa-apa. Kayan, berterus teranglah. Itu, wajahmu nampak hitam. Seperti terkena pukulan. Kalian berselisih? Tidak, Bu. Ini karena batu di Taman Sari itu. Apa maksudmu? Saya terjatuh ketika sedang berlatih. Iya, terjatuh. Raden Sakapalwaguna dan Anting Wulan saling pandang ketika mendengar alasan putranya itu. Mereka merasakan adanya sesuatu yang disembunyikan. Akan tetapi, mereka menyadari senakal apapun Pangeran Aditya adalah tetap seorang bocah cilik yang baru berusia 10 tahun. Sudahlah, ibu hanya mengharapkan engkau dapat membawa diri, menjaga sikapmu dengan sebaik-baiknya dalam menghadapi pangeran kecil yang nakal itu. Ayolah, Dinda. Mari kita keluar. Jangan membuang-buang waktu lagi. Mau kemanakah ayah dan ibu? Kami akan mengajakmu berkeliling kota Raja Mataram. Karena nanti malam, kami berdua sudah harus kembali dan mempersiapkan diri untuk perjalanan panjang ke tanah seberang. Ayolah, kita berangkat. Kau tidak perlu mempersiapkan apapun. Demikian juga engkau, Dinda Wulan. Ayolah, Kanda. Rong pilek lah, rokok deh. Awang greges ges. Rokok mah, irong mampet pet. Rokok deh, sirai mumet mat. Rokok mah. Biasa nih, nek ngombe obat flu, gregese hilang, tapi pileknya tetep ngocor. Herong buntet. Sing bener, ngombe prokol, kanggo pilek, irung buntet, cepet plong. Masuk angin, sirah mumet, cepet waras. Mangkane, prokol diarani obat flu andalan. Sirah mumet, awak reges, mesti waras, prokol. Iku lho, sing bungkuse ungu, ana gambare sirah menga-mengo. Kanggo arek cilik, sirup prokol. Kanggo dewasa, tablet prokol. Prokol, hilangkan gejala flu, produksi Kalbe Farma. Demikianlah, ayah, ibu, dan anak itu menuju gerbang istana ketika mereka tengah mempersiapkan kuda mereka. Hei, Omeng Kakak, ini Ulan. Pangeran Aditya. Pangeran. Mau kemanakah kalian? Tentu akan berkeliling kota atau keluar kota raja. Aku ikut. Tetapi apakah pangeran sudah meminta izin pada ayahanda dan ibunda pangeran, Gusti Prabu Sanjaya? Jika pergi bersama dengan paman dan bibi, aku kira tidak perlu. Tetapi... Ayo, paman dan bibi. Kita main keluar istana ini. Dinda, kejar pangeran Aditya. Kau juga, Kayan. Biarlah dia pergi bersama kita. Iya. Saja yang menyampaikan pada baginda tentang kepergian putranya. Paman. Engkau Raden, ada apakah? Aku dan anak istriku akan berkeliling kota raja. Tetapi Aditya memaksa untuk ikut. Anak itu sudah pergi bersama anak dan istriku. Karena itu, aku minta paman memberitahukan kepergiannya kepada baginda. Baik Raden, akan saya beritahu Gusti Prabu. Tetapi, bilakah Raden akan kembali? Mungkin menjelang hari gelap. Saya pergi, Paman. Iya, berangkatlah Raden. Beberapa saat kemudian di tengah keramaian kota raja. Tidak ada yang menarik untuk dilihat di kota raja. Sebaiknya kita keluar dari kota raja. Kita melihat-lihat di pinggiran hutan yang tidak jauh dari kota raja. Iya. Nanti kita akan keluar dari kota raja ini. Tetapi sekarang biarlah kita berkeliling kota raja Mataram ini dulu. Kayan belum mengenal situasi kota raja. Dan juga pasti suasana di sini cukup menarik hatinya. Tapi aku tidak menyukainya. Apa yang ramai itu di sana, Bu? Ayah? Mari kita lihat ke sana. Setibanya di tempat yang dituju, mereka tidak dapat melihat apapun. Kerumunan banyak orang menghalangi pandangan mereka. Kerumunan orang itu nampak jelas, seakan-akan tengah menikmati tontonan yang lucu. Ya, rujak! Rujaknya, Mas! Nah, ini dia. Tolong, Bok, dibuatkan satu ya. Aku juga mau rujaknya. Bang Togar. Lo. Tangannya kenapa, Bang, sampean, Bang? Korok-garuk terus, gatel-gatel ya? Itulah, Mbok. Segala obat sudah kusoba. Tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku, Bah. Apalagi aku, Mbok. Lihat nih punggungku. Habis semua. Wah. Ini panu, Mas. Kalau panu, kada, kurap, atau gatel jamur, dah ada yang jor-manjor selain kalpanak, tak iya? Kalpanak? Benar, Kalpanax efektif menyembuhkan panu, kadas, kurap, dan gatal jamur. Kalpanax begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Jak rujak. Mbok, rujak. Bang Togar. Betul kata Mbok, berkat Kalpanax, aku sudah tak gatal-gatal lagi. Bener Mbok, aku juga sudah tidak panuan lagi sekarang. Aduh, bener kan? Dengan Kalpanax beres-beres semua. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus,